السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد kita lanjutkan kajian fikih. Sekarang al-hiwalah atau al-hawalah. Memindahkan hutang dari si pulan kepada yang lain. Atau seperti kayak seperti wesel, transfer. Sini hiwalah atau hawalah ma'khudzatun min at-tahwil bima'na al-intiqal. Tahwil kan memindahkan. Hawala yuhawila tahwil, memindahkan. Wal maksud biha huna, maksud di sini adalah naqluddain min zimmatil muhil ila zimmatil muhali alaihi. Adalah memindahkan hutang dari tanggungan muhil, orang yang mengalihkan. Orang yang mengalihkan itu yang dia punya hutang. Dia mengalihkannya kepada siapa? Kepada tanggungan si muhal alaihi. Orang pihak ketiga. Ada di sini ada orang yang yang menghutangkan si A. Si B punya hutang kepada si A. Nah, si A ini namanya apa? Orang yang memberi hutang. Dia namanya yang memberikan hutang itu kan. Terus si B yang punya hutang. Nah, si B ini memindahkan dia sebagai muhil. Kemudian si yang menghut yang punya uang itu namanya muhal, yang si A-nya itu namanya muhal, si C itu namanya muhal alaihi. Nah, si B ini punya hutang kepada si A. Nah, terus umpamanya si C punya hutang kepada si A. Umpamanya si B ini punya hutang 1 juta kepada si A. Nah, si C ini punya hutang 1 juta kepada si A. Berarti kan? Enggak, si A punya hutang ke si C. Nah, kebalikan. Nah, berarti si A yang punya hutang kepada si C. Nah, si B ini apa tadi? Si B yang punya hutang. Si A. Kan? Nah, terus si A punya hutang si C. Iya. Nah, si B ini kebilang kepada si A. Bukan si A ya. Di sini ulangi dulu ya. Di sini ini jelas memindahkan hutang dari tanggungan si muhil. Muhil berarti pihak yang punya hutang, ya. Ya. Kepada muhal alaihi, kepada pihak yang dialihkan. Berarti ada orang yang dialihkannya namanya muhal. Muhal. Berarti di sini bentuk adanya muhil, ada muhal alaihi. Nah, muhal itu orang yang si A. Terus si muhil itu si B. Nah, ini berarti tadi bukan benar punya hutang kepada si A, ya. Si C itu punya hutang kepada si B. Si C punya hutang kepada si B. Jadi si B punya hutang kepada si A 1 juta. Ya. Si C punya hutang kepada si B 1 juta. Nah, kata si B itu kepada si A. Si B namanya apa? Muhil. Kemudian si A namanya muhal. Si C namanya muhal alaihi. Nah, si B namanya muhil. Memindahkan hutang dia ya kepada si C ini, muhal alaihi, nyuruh si A hutang hutang saya kepada kamu itu saya alihkan kepada si C. Jadi kamu nagih hutang yang 1 juta itu kepada si C. Itu. Di sini Al-Muhil namanya Madin, ya, orang yang punya hutang. Wal-Muhal namanya Ad-Da'in, orang yang menghutangi si A. Ya. Si Muhal itu namanya Ad-Da'in. Wal-Muhal alih, wal-ladhi yakumu biqadu'id-da'in, adalah orang yang bayar hutang. Di sini wal hiwalah minat tasarufat allati la tahtaju ila ijabin wa qabul. Hiwalah ini adalah termasuk transaksi yang tidak butuh kepada ijab dan qabul. Wa tasihhu bi kulli ma yadullu 'alaiha. Pokoknya sah dengan segala bentuk akad yang dipahami seperti itu. Mendengar tadi kata si B, hutang saya ke 1 juta, saya limpahkan kepada si C. Nanti kamu kalau bayar hutang kalau nagih hutang yang 1 juta itu kepada si C, saya bebas hutang. Jadi si C, kamu nanti harus bayar hutang saya yang 1 juta itu kepada si A, itu diberikan kepada si A. Ya. Itu dalam Islam hal ini disyariatkan karena kebutuhan. Dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengatakan matul ghani zulmun wa idza utwi ahadukum ala mali'in falyattabi'. Penguluran orang yang kaya dari membayar hutang itu adalah zalim. Orang sudah bisa bayar hutang tapi diulur-ulur, tidak mau bayar, itu zalim. Wa idza utwi ahadukum ala mali'in, bila seorang di antara kalian dialihkan kepada orang yang malik kaya. Tadi yang dialihkan tadi kan si A, ya. Yang kayanya si C, ya, si Muhal alih. Jadi kalau si B, ya, Muhil mengalihkan hutangnya kepada si C, dan si C itu orang yang kaya yang memang bisa bayar hutang, maka falyattabi, maka hendaklah dia mau mengikuti. Dan berarti mengikuti pengalihan tersebut. Ya mungkin seperti ini. Kita sekarang kita punya hutang, mau ngasih uang sama seorang itu kan. Kita menyerahkan kepada pihak yang memberikannya itu kan, ya, transfer itu kan. Jadi orang yang pihak yang mengambil uang itu tidak minta ke kita, tapi kepada banyak lembaga keuangan tersebut. Gitu kan. Iya, apa saja itu kan. Jadi itu hiwalah juga. Dalam hadis ini Rasulullah SAW memerintahkan orang ad-da'in, orang yang menghutangi, bila dia dialihkan piutangnya oleh si Madin, oleh orang yang punya hutang kepada dia, kepada pihak ketiga yang kaya, yang mampu untuk membayar, maka dia wajib untuk menerima pengalihan tersebut. Jadi tadi kalau seandainya si A punya piutang pada si B, ya, terus si B itu mengalihkan hutang dia kepada si A ini kepada si C, dan si C itu orang yang mampu untuk bayar, maka si A ketika dialihkan seperti itu dia harus mau. Berarti di sini si A itu sekarang menagihnya itu kepada si C, bukan kepada si B lagi. Itu dengan syarat siapa? Si C-nya itu, si Muhal alaihnya itu adalah orang kaya yang mampu untuk bayar. Berarti mafhumnya, mafhum mukhalafahnya, kalau si muhal alaihinya itu, atau di sini si C itu, orang miskin, nggak bisa bayar, apa, nggak mampu bayar, maka si A tidak wajib untuk mengikuti pengalihan tersebut. Dia tetap menagih sama si B. Gitu. Kemudian syarat si sah hiwalah ini atau hawalah ini. Jumhur ulama menetapkan syarat-syarat berikut ini untuk keabsahan hiwalah. Pertama, ridho al-muhil bila khilaf. Wal-muhal indal aksar. Wal-muhal alaihi indal ba'di. Ridhonya orang yang muhil. Si B tadi. Yang apa? Yang punya hutang kepada si A itu. Itu jadi si muhil yang harus ridho. Karena dia yang apa? Yang punya kewajiban untuk bayar kan? Dia punya kewajiban. Berarti terserah dia apa mau bayar sama dia atau orang lain, yang penting dia utang dia harus dibayar. Jadi ketika yang punya inisiatif mengalihkan itu adalah si B ini, si muhil ini. Jadi harus kerelaan dia tanpa ada perselisihan dan para ulama. Yang kedua, atau sini wal muhal indal aksar, keriduan orang yang tadi dain, orang yang memiliki piutang itu. Itu menurut mayoritas para ulama. Berarti tidak disyarat apa, sebagian yang lain mengatakan tidak disyaratkan kerelaan dia. Dan juga kerelaan pihak si C itu, muhal alaih itu, menurut sebagian ulama. Jadi di sini yang disepakatinya adalah keridhaan si muhil, orang yang punya hutang itu. Punya hutang yang pertama itu. Kalau tadi, kalau muhal, ya, itu kan tidak disyaratkan, justru memang dia harus mau. Kalau memang si muhal alehnya adalah orang yang kaya, yang mampu. Kemudian, tamasul al-haqqaini fil jinsi wal qadri wal hululi wat ta'jil wal jawdati wal rada'ati. Kesamaan antara dua hak. Tadi kan hutang si B hutang kepada si A 1 juta, ya. Terus si C punya hutang kepada si B 1 juta, kan sama ya. Ya, sama. Nah, di sini disyaratkan sama dua hak itu dalam jenisnya, apa perak atau emas kan, atau apa gandum atau jagung harus sama itu kan jenisnya. Terus wal qadar ukuran takarannya atau timbangannya, kalau punya berapa dinar, berapa dirham, berapa gantang beras atau berapa gantang jagung. Terus wal hulul wa ta'jil, masalah waktu pembayarannya itu adalah apa, secepatnya atau ditangguhkannya itu harus sama. Terus dari sisi kualitasnya, baik dan bagusnya harus sama. Fala tasihu al-hiwalatu idza kana ad-dainu zahaban wa ahalahu liya'khudha badalahu fiddatan. Tidak sah hiwalah itu bila hutangnya itu berbentuk emas, tapi dia dialihkan, disuruh nagis berbentuk perak. Tidak boleh. Harus sama. Begitu juga kalau harus apa, sama. Ini apa, hutang yang kontan atau hutang yang ditangguhkan. Maksudnya kalau hutang si A kepada si, hutang si B kepada si A ini harusnya bayar sekarang, ya, kan kontan. Terus oleh si apa, si B ini dipindahkan kepada si C, yang nanti hutang si C kepada si B itu bulan depan bayarnya. Nggak boleh. Harus sama. Hanya ridho. Apa ya? Hanya ridho. Di sini harus apa? Karena nanti ngandung unsur apa? Unsur ini kan kaitan dengan kalau barang-barang ribawi ya. Jadi kan kayak gini jual emas dengan emas, gitu kan? Walaupun ridho sama ridho, yang satu bayar ngasih sekarang, yang nanti satu bilang nanti besok, walaupun ridho sama ridho tak riba, gitu. Riba, karena kan barang ribawi itu harus kalau satu jenis satu ilat ya satu jenis harus sama dan harus kontan. Iya, tadi harus sama-sama itu waktunya apa waktu yang kontan atau yang ditangguhkan. Begitu juga sisi kualitas harus sama. Orang punya hutangnya emas yang 18 karat, gitu kan? Dialihkan kepada orang yang punya hutangnya emas yang 12 karat umpamanya ya. Nggak boleh. Atau yang lebih tinggi, nggak boleh juga. Kemudian ayyakuna kullu minal haqqaini ma'luman. Kedua hak itu harus diketahui. Jelas itu kan, hutang itu berapa, orangnya siapa, itu kan. Jadi jangan hutang yang nggak jelas, itu kan. Iya. Atau punya apa dua hak ini hutang itu apa? Hutang itu beras atau gandum itu kan? Kan itu ragu. Nah sekarang kalau seandainya sudah terjadi hiwala ini, buat tadi si B sudah mengalihkan hutangnya itu ya untuk diambil dari si C, jadi si A suruh ngambil ke si C. Kalau akad hiwalanya sudah terjadi, nah apakah tanggungan si B ini, si muhil ini sudah lepas atau belum? Jadi tadi kan nanti hutang yang hutang saya kepada kamu, A, saya alihkan. Karena saya punya, si C punya hutang kepada saya, nilainya sama. Nanti kamu ngambil di si C, senilai sejuta itu. Nah di sini, kalau seandainya sudah terjadi dan si C pun sudah tahu, itu kan, sudah tahu. Itu kedua, tiga belah pihak sudah tahu, ada terjadi akan hiwala. Nah kalau sudah itu selesai, maka apakah si muhil ini, si B ini, orang sudah lepas tanggungan dari hutang tersebut atau belum? Umpamanya kalau terjadi umpamanya masalah pas umpamanya mau nagih kepada si muhal alaih itu tiba-tiba dia apa kena bangkrut usahanya gitu kan? Dia pailit sehingga banyak utang. Iya, si muhal alaihnya ini. Nah, di awal pas akad, ya akad itu si muhal alaih masih kaya. Cuma tiba-tiba apa jatuh miskin atau bangkrut itu usahanya. Atau mati itu kan umpamanya. Maka di sini jumhur ulama mengatakan si muhal ini tidak kembali nagih kepada si muhal kepada si muhil. Si muhil ini ya tidak. Ya, berarti di sini hutang sekarang hutang punya hutang si muhal alih gitu. Jadi tidak nagih. Sudah lepas gitu. Itu kata jumhur ulama. Jadi apa tanggung jawab si si muhil ini sudah lepas dengan akad hiwalah ini karena pas akad kepada orang kaya. Gitu. Umpamanya pas pas hari penagihan tiba-tiba mati atau bangkrut, maka di sini si A ya, si muhal tidak bisa menagih kepada si muhil itu. Walaupun ada sebagian ulama yang apa yang mengatakan bisa balik kepada muhil, tapi jumhur ulama mengatakan tidak, karena sudah akan sudah disepakati dan si C pun sudah tahu dan si C pun orang yang kaya waktu pas terjadi akad hiwalah tersebut. Kalau terjadi tiba-tiba bencana, ya sama saja. Seandainya umpamanya si B ini juga umpamanya apa tiba-tiba bangkrut juga atau tiba-tiba mati kan sama juga itu kan nggak bisa bayar juga seperti itu. Iya, iya. Tapi yang jelas kalau pas akad hiwalahnya pas si A, si C, si B itu tahu pas akad itu, maka ketika pas penagihan umpamanya si C ini mengingkari, maka si apa si B tidak lepas itu kan. Tadi kecuali menurut pendapat sebagian orang mengatakan kalau terjadi mati atau bangkrut atau mengingkari hutang, maka bisa balik lagi. Karena sistem ekonomi Islam itu kalau diterapkan di negara kafir tidak akan berjalan mulus. Kenapa? Karena sistem perlindungan ada sistem perlindungan hukum. Iya, terus kan harus mengadu ke mahkamah togut juga kan, sedangkan orang ingin ekonomi ingin ekonomi Islam, tapi mengadu ke mahkamah togut kan nggak sesuai. Makanya sistem Islam itu apa terlaksana harus negara Islam. Jadi ekonomi Islam tapi tatanan hukumnya kafir tidak bisa berjalan sesuai dengan kriteria Islam. Contohnya itu kan. Sekarang dalam konsekuensi mudharabah. Mudharabah itu kalau umpamanya muda orang yang apa yang diberi modalnya umpamanya mengalami kerugian kan salah hukum Islam apa? Iya, kan yang rugi uang yang punya modal, yang kerja rugi waktu dan tenaga. Sekarang ada enggak orang-orang punya yang mengaku sebagai BMT itu kan atau apa bank syariah ada gak yang mau sistem mudharabah dengan sistem Islam gitu seperti itu. Jadi kalau begitu bukan mudharabah lagi namanya menghutangkan ya, jadi inginnya untung jadi ketika rugi nggak mau rugi ketika iya jadi kalau di Islam nih, kan tinggal nanti ngadu ke mahkamah Islam, kan itu. Karena tadi kan orang yang menggolongkan uang kan amin orang terpercaya, dia mengklaim ada rugi, dia kan tinggal sumpah, tinggal sumpah. Jadi kalau teledor, jadi kalau sistemnya seperti ini. Maka ya nggak berjalan. Kenapa? Ketika umpamanya orang membawa lari aset, gimana? Kan gitu. Nah, harus kalau Islam ya harus ngadu ke Islam kan di sini masa ekonominya Islam ingin Islam tapi apa tahakumnya kepada Tuhan kan tidak sesuai juga. Gitu. Jadi sistem Islam itu ekonomi akan berjalan mulus sistemnya harus. Jadi yang namanya hukum Islam itu, karena sebagian orang itu keliru membatasi hukum Islam itu kepada mahkamah syariah. Itu membatasi Islam dengan adanya mahkamah syariah, terus mengaitkan bahwa Islam itu hanya itu salah. Islam itu tatanan kehidupan. Sekarang sistem ada hizbah. Hizbah di luar mahkamah syariah kan? Mengharuskan orang untuk sholat, waktu sholat kan? Itu di untuk hukum Islam kan? Harus berhijab kan? Orang ada pihak yang mengawasinya. Yang mengawasi di pasar, kecurangan-kecurangan. Kan kalau mahkamah syariah itu menangani kalau ada pengaduan. Kan gitu. Sedangkan yang namanya pemerintah bukan hanya mahkamah syariah. Dia kan punya aturan yang harus diterapkan oleh perangkat yang akan mengelola masyarakat dengan hukum Islam. Kan di kita juga dalam hukum togut ini. Kan seandainya yang datang ke mahkamah, ke mahkamah togut, ya yang punya perkara. Mayoritas sekarang tatanan kehidupan dari hukum dengan hukum togut tanpa pakai mahkamah kan. Ya. Sekarang pendidikan kan disupport dengan mengarah ke sisi mereka. Ekonomi juga kan itu. Seperti itu. Jadi kalau orang mengatakan bahwa di sini hukumnya negara hukum Islam, kenapa ada mahkamah syariah? Tapi tatanan wanita dibiarkan tidak pakai hijab. Orang dibiarkan tidak disuruh sholat, tidak disuruh saum. Orang Nasrani tidak diambil jizyahnya. Itu bukan negara Islam seperti itu. Kalau adanya mahkamah syariah itu sedikit dari hukum Islam. Seperti itu. Iya. Ya, kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.